Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullah wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita melanjutkan kitab At-Tamhid fi syarh kitab At-Tauhid, bab tentang man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahalallahu aw tahlili ma harrama faqad ittakhadhum arbaban min dunillah. Sudah belum ini, Bu? Bab tentang barang siapa mentaati ulama dan juga umara dalam rangka dalam mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, maka sesungguhnya ia telah menjadikan Tuhan-Tuhan mereka itu menjadi Tuhan-Tuhan selain Allah. Islam mengajarkan tentang anna tauhidah wa ifradullah, disebut bertauhid itu bila seseorang mengesakan Allah Ta'ala. Dan Islam melarang manusia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Terkadang kesyirikan itu terjadi pada perkara yang manusia tidak menyadarinya. Maka bab ini, hadzal bab wal abwab allati ba'dahu fi bayani muqtadiyati tauhid. Pada bab ini penulis ingin menjelaskan tentang konsekuensi-konsekuensi orang yang bertauhid. Segala sesuatu itu ada muktaba, ada konsekuensinya. Iman ada konsekuensinya, Islam ada konsekuensinya, tauhid juga mengandung konsekuensi. Wala wazima tahqiqu syahadati an la ilaha illallah. Dan juga bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang wajib menjadi sesuatu yang lazim dilaksanakan dalam rangka merealisasikan kalimat la ilaha illallah. Wa anna syahadata an la ilaha illallah taqtadi wa tastalzimu an yakuna al-'abdu muti'an lillahi jalla wa ala. Di mana setiap orang yang sudah bersaksi tidak ada ilah yang patut diibadai kecuali Allah, lazim bagi dirinya, mesti ada padanya, seorang hamba itu memberikan ketaatannya hanya kepada Allah yang maha tinggi lagi maha mulia. Fima ahalla wa maharama. berkaitan dengan hal-hal yang telah Allah halalkan maupun yang telah Allah haramkan. Artinya sesuatu yang dihalalkan oleh Allah harus kita halalkan, yang diharamkan oleh Allah juga harus kita katakan haram. Mahillan lil halali muharraman lil harami la yatahakum illa ilahi jalla wa ala wa la yuhakimu fid dini illa syar'allahi jalla wa ala. Di antaranya adalah menghalalkan yang dihalalkan, mengharamkan yang diharamkan, tidak berhukum kecuali dengan apa yang datang dari Allah, dan tidak menetapkan hukum agama kecuali dengan syariatnya Allah. Tidak menetapkan syariat agama itu kecuali dengan syariatnya Allah. Ini diterangkan karena ada manusia yang beragama dengan selain syariatnya Allah, menisbatkan diri kepada Islam tapi bukan datang dari Allah Ta'ala, menganggap bagian daripada Islam tapi bukan datang dari Allah Ta'ala. Masalan, permisalannya dalam hukum Islam yang memberi mahar dalam pernikahan siapa ibu? Laki-laki memberikan mahar kepada pengantin wanita. Tapi di sebagian tempat justru mahar itu ditetapkan untuk wanita terhadap laki-laki. Nah, ini jelas tidak berhukum dengan syariat Allah Ta'ala. Contoh yang lainnya, Islam telah menyebutkan menutup aurat yang disebut dengan apa ibu? Jilbab ya. Ayyadribna min jalabibihinna, hendaklah wanita-wanita itu mengulurkan jilbab-jilbab mereka, kain yang menutup aurat mereka. Maka aurat itu bagaimana menurut Islam, jilbab itu bagaimana menurut Islam, harus sesuai syariat Allah, bukan menurut pandangan pandangan akal seseorang. Wal ulama wadifatun tabyinu ma'ani ma anzalallahu jalla wa ala ala rasulihi. Sementara tugas para ulama, mereka berfungsi menjelaskan makna ayat yang diturunkan oleh Allah atau sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas ulama cuma ini. Walaysat wadifatum allati udina lahum biha fi syar'i ayuhallilu ma yusha ma yusauna. Bukan tugas para ulama itu mereka membuat sesuatu yang dianggap sebagai perkara yang halal menurut mereka padahal kebalikannya, haram menurut mereka padahal kebalikannya. Ini bukan tugas mereka demikian. Tugas mereka menjelaskan mana sih yang dihalalkan oleh Allah dan mana yang diharamkan oleh Allah. Tidak boleh kebalikannya. Bal wadifatum ijtihad fi fikhin nususi. Bahkan diantara tugas para ulama itu bersungguh-sungguh untuk mengetahui secara mendalam nas-nas Al-Quran maupun sunnah Nabi. Wa ayyubayyinu ma halallahu wa ma harama jalla wa ala. Menjelaskan dengan sejelas-jelasnya apa sih yang dihalalkan oleh Allah, apa pula yang sudah diharamkan oleh Jalla wa'ala, Zat yang Maha Mulia lagi Maha Tinggi. Fahum, berarti kesimpulannya ulama itu apa ibu? Adawatun wa wasailun li fahmi nususil kitabi wa sunnah. Mereka adalah alat, mereka adalah perantara untuk bisa membantu masyarakat muslim, kaum muslimin, guna memahami nas Quran dan sunnah. Jadi mereka ini adalah alat untuk kita bisa memahami apa sih isi Quran dan sunnah itu. Mereka bukan penentu hukum. Ulama itu bukan yang mengatakan halal dan haram. Ulama itu hanya menyampaikan apa yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Naam. Walidzalika kana ta'atuhum tabi'an li ta'atillahi wa rasulih. Karenanya kita mentaati ulama itu harus sesuai dengan tingkat ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Kalau seseorang itu diketahui pandai baca Quran, ngerti tentang hadis, tapi tidak taat sama Allah, ada enggak yang kayak begini, Bu? Banyak. Banyak orang yang bisa baca Quran tapi tidak patuh kepada Allah. Tahu hukum halal dan haram tapi tidak dalam rangka mentaati Allah, hanya untuk sekedar mendapatkan gelar atau yang semisalnya. Yang kayak begini gak boleh ditaati. Kita taat kepada para ulama ketika para ulama itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Yuta'una fima fi ta'atullahi jalla wa ala wa rasuli. Ditaati mereka itu pada perkara-perkara yang mengandung unsur ketaatan kepada Allah dan juga ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kalau para ulama menyebutkan sesuatu yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah azza wa jalla, seperti mereka berkata tawasul kepada kuburan-kuburan. Ada di antara para ulama, menurut orang kita mereka ulama, lalu menganjurkan untuk minta kepada kuburan, tawasul namanya ya, Bu ya. Atau kalau bernadar ke pelampaian, pelampaian namanya Bu. Kalau di Jawa Timur di apa namanya, kuburan Sunan Sunan Ampel atau Sunan Ngampel, yang mana yang benar? Ya pokoknya itulah ya Bu ya. Jadi mereka menganjurkan ke sana untuk minta kepada kuburan. Ini gak perlu ditaati, karena Allah gak pernah memerintahkan seperti itu. Allah berkata ud'uni astajib lakum, berdoa saja kalian kepadaku, akan aku ijabah doa kalian. Berarti Allah, kita mau berdoa langsung kepada Allah, gak perlu lewat kuburannya Sunan Kalijaga, gak perlu lewat kuburannya Guru Ijai, tidak perlu. Langsung kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sahih amla? Barakallahu fikum. Wa ma kana minal umul ijtihadiyah fayuta'una. Pada perkara-perkara yang di dalamnya diperlukan ijtihad, nah mereka ditaati. Bila ijtihadnya cocok dengan kebenaran. Kalau ijtihadnya tidak cocok dengan kebenaran, maka tidak perlu diikuti. Pertanyaannya buat ibu-ibu, ijtihad itu apa toh? Bu, apa ijtihad itu Bu? Baru mau nanya ya, ya saya tanya duluan Bu. Apa kalau begitu ijtihad itu Ibu? Ijtihad itu berangan-angan, iya Bu. Salah. Apa ijtihad itu? Yang bisa nanti dikasih hadiah. Jadi ada bukunya? Ada? Ah, ada. Apa ijtihad itu Ibu? Ummahat, ijtihad itu apa? Kayaknya bahasa Indonesia enggak paham. Ayyatul ummahat, mal ijtihad. Mungkin lebih paham ya. Mal ijtihad, apa ijtihad itu Ibu? Sesuai dengan Al-Qur'an dan Taib. Ijtihad itu maknanya badlun nafsi bi quwwati aklihi lamma lam yajidun nassan mutlaqan fil qur'ani awi sunnah. Mengerahkan segala kemampuan dan kecerdasan seseorang untuk memahami hukum ketika enggak dijumpai ayat maupun hadis yang menegaskan. Itu namanya ijtihad. Sampun hafal? Mengerahkan segenap kemampuan dan kecerdasan seseorang untuk memahami sebuah hukum yang tidak dijumpai nas dari Al-Quran maupun sunnah secara tegas. Ulangi lagi ya Bu ya, nanti saya yang jadi lupa ini. Mengerahkan segenap kemampuan dan kecerdasan seseorang untuk memahami sebuah hukum yang tidak dijumpai nas di dalam Al-Qur'an maupun sunnah secara tegas. Secara tegas misalnya, tapi ada enggak ayatnya Bu yang menyebutkan tentang larangannya atau halalnya? Ada enggak? Kalau begitu tapi itu halal atau haram? Nah, ini perlu ijtihad. Ternyata ada kaidah al-aslu fid dunya awil adati ibahah. Hukum asalnya hal-hal duniawiya itu halal. Oh, enggak ada ayat yang mengharamkan. Berarti tape hukumnya halal. Tapi kalau sari tapenya halal tidak, Ibu? Sari tapenya halal tidak? Kalau enggak memabukkan enggak haram, Bu. Kalau misalnya enggak memabukkan halal atau tidak? Diminum sampai 10 gentong enggak mabuk juga. Halal atau haram? Kita katakan kalau dia sudah berubah menjadi khamr, baru hukumnya menjadi apa? Ini butuh ijtihad. Di zaman Rasulullah enggak ada bentuk pakaian kayak ibu-ibu ini, dijahit kerudungnya, lalu ada bunga di bagian tertentu, bentuknya ada fluinya dan sebagainya. Itu enggak ada pertanyaannya, boleh enggak dalam Islam? Ini perlu ijtihad. Ternyata hukum asal dunia itu apa? Boleh, selama memenuhi syarat ketentuan syariah boleh. Nah, ini contoh disebut dengan ijtihad. Baik. Kemudian kata beliau selanjutnya, li'annahum hum afqahu bin nususi min ghairim. Karena yang namanya para ulama, catat dengan garis atas yang tebal, mereka itu adalah manusia yang paling faqih. Pertanyaannya apa sih faqih itu, Bu? Paling faham. Mereka lah yang paling faqih, paling dalam pemahamannya bin nusus terhadap nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah dibandingkan selainnya. Jadi disebut ulama kalau orang itu faqih. Dan diantara para ulama menyebutkan syarat ulama itu yang bisa berijtihad, hafal Quran, hafal asbabun nuzulnya, hafal 9 qiraat. Tahu qiraat 9, Bu? Cara baca Quran yang beragam caranya itu. Kemudian hafal hadis minimal 1000, lengkap dengan rawi-rawinya. Kita ini kan Arba'in Nawawi hafalnya cuma innamal a'malu, itu aja matannya saja ya, Bu ya. Rawinya enggak hafal. Berarti kita ini bukan ulama, ya. Tapi insyaallah berusaha mengikuti jejaknya para ulama, insyaallah. Yang diantara para ulama demikian, ngerti bahasa Arab dengan balaghahnya. Menguasai usul tafsir, usul hadis, usul fikih. Baru disebut ulama. Di negeri kita ini masya Allah, baru bisa ceramah langsung disebut ulama, kiai dan sebagainya. Ya, itulah Indonesia. Fatakunu ta'atul ulama'i wal umara', ta'atul ulama'i wal umara'i min jihati ta'ati tabi'iyah lillahi wa li rasulih. Sehingga bentuk ketaatan yang benar kita serahkan kepada ulama atau kepada umara, ditinjau dari sisi ketaatan yang mengikuti ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya itu. Amma ta'atul istiqlaliyah falaysat illa lillahi jalla wa ala. Adapun bentuk ketaatan secara mutlak tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah jalla wa ala. Hatta ta'atun Nabi alaihi salatu wasallam innama yatabi'u li ta'atihi jalla wa ala. Sampai pun ketaatan kita kepada Nabi alaihi salatu wasallam itu dalam rangka ketaatan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau bukan karena Allah memerintahkan kita taat kepada Nabi, kita enggak perlu taat. Tapi ternyata Allah memerintahkan kita mentaati Nabi. Dalilnya surat An-Nisa. Mayyuti illaha, mayyuti ir-rasula faqad ata Allah. Surat An-Nisa ayat 80. Barang siapa yang dia mentaati Rasul, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Berarti Allah perintahkan kita supaya mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih contoh ketaatan kepada Rasulullah? Iya, sahih. Wal itharu ma ja'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ghairihi. Mendahulukan setiap yang datang dari Rasulullah dibandingkan dengan selainnya. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang beriman, janganlah engkau mendahului Allah dan jangan pula engkau mendahului siapa? Rasulnya. Berarti dulu yang didahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-itsar, mendahulukan Rasulullah. Mementingkan yang datang dari Rasulullah dibandingkan yang lainnya. Misalnya Rasul berkata tentang wanita. Rasul berkata tentang wanita. Idza shalatil mar'atu khamsaha, bila wanita telah salat 5 waktu. Wa shamat shahraha, berpuasa di bulan Ramadan. Wa ata'at ba'laha, patuh terhadap suaminya. Wa sabarat bisayiatihi, sabar dengan kejelekan akhlak suaminya. Sabar. Wanita itu harus apa? Sabar. Pokoknya lihat suaminya jelek akhlaknya, sabar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qila la yaumal qiyamah, telah dikatakan kepadanya di hari kiamat, udkhulil jannah, silakan masuk ke dalam surga. Min abwabi syi'ti, pintu manapun yang kamu inginkan. Berarti ibu kalau ada suaminya menjengkelkan, fasbir sabran jamil, sambil ngelus dada, fasbir sabran jamila, khair insyaallah, sabar. Dengan demikian perintah suami lebih dipatuhi daripada perintah siapa? Orang tuanya sendiri, selama perintah itu tidak melanggar syariatnya Allah azza wajalla. Naam. Fa inna Allah alladhi udina bi ta'atihi wa huwa alladhi amara bi ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, makna syahadah law bi annahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah perintah Allah agar kita mentaati Rasulullah. Allah lah yang mengizinkan kita, memaklumkan kepada kita agar taat kepada Rasulullah. Dan ini konsekuensi kalau manusia mengucapkan bahwa Muhammad adalah utusan. Jadi semua syariat di muka bumi ini ditimbang dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seseorang membuat syariat cium telapak kaki, timbang dulu ada enggak dalam syariatnya Rasul. Rasulullah pernah dicium telapak kakinya enggak, Ibu? Enggak pernah. Enggak ada satu manusia pun yang pernah sujud di hadapan siapa? Rasulullah. Enggak ada. Dan Nabi tidak mengajarkan. Sampai Nabi mengatakan lau amuran ra'an ayyasjuda la amartul mar'ata ayyasjudna li zaujiha. Kalau seandainya boleh aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada orang lain, wanita lah yang akan aku perintahkan sujud kepada siapa? Suaminya. Tapi enggak boleh sujud kepada manusia. Sehingga kalau ada di antara manusia, yang kemarin saya sebutkan dari seorang guru, dia berkata bahwasanya Rasul datang menjumpainya sambil mencium lututnya. Ini jelas sebuah bentuk kebohongan kepada umat. Dusta, kadzab. Kadzab itu artinya kebohongan yang terus-menerus, namanya kadzab. Pembohong yang terus-menerus disebut dengan kadzab. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, "Wa ma arsalna mir rasulin," dan kami tidak mengutus dari kalangan para rasul itu illa, kecuali liyuta'a biidznillah, agar rasul itu ditaati dengan izinnya Allah tabaraka wa ta'ala. Fata'atu al-istiklaliyah naw'un min anwa'il ibadah, bentuk ketaatan istiklaliyah ini salah satu bentuk ketaatan yang bernilai ibadah. Ya, ini bentuk ketaatan istiqlaliyah, ini ketaatan kepada seseorang dalam rangka mentaati siapa? Allah itu namanya taat istiqlaliyah. Ini perkara ibadah. Fa yajibu ifradullahi jalla wa ala bi, maka telah dia termasuk ibadah, wajib di dalamnya mengandung unsur mengesakan Allah saja. Wa ghairullahi jalla wa ala innama yutali anna Allah jalla wa ala udina bi taati. Kalau kita mentaati orang lain itu juga karena Allah. Kalau kita mengikuti seseorang itu juga karena perintah Allah. Wa yutu wa yuta'u fi ma adinallahu bihi fi taati. Fal makhluq la yuta'. Makhluk enggak perlu ditaati. Fal makhluq la yuta'u fi maksiatillah. Makhluk tidak perlu ditaati dalam perkara yang mengandung kedurhakaan kepada Allah taala. Suami ketika berkata kepada istrinya untuk meninggalkan salat, jangan ditaati. Suami yang berkata jangan sedekah kepada ibumu, jangan ditaati. Karena sedekah kepada orang tua itu hukumnya apa, Ibu? Mensedekahi orang tua hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Sedekah kepada orang tua itu loh, wajib atau sunnah? Mustahab atau sunnah muakkad atau wajib? Atau wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya, wajib, Ibu. Bersedekah kepada orang tua itu hukumnya wajib. Sampai di antara para ulama Imam Ahmad mengatakan falayan bagi dirajulin ayyakula tu'matan illa ba'da arafa kana walidayya kulu syai'an. Enggak pantas seseorang makan dan minum kecuali dia yakin bapak dan ibunya juga sedang makan dan Masya Allah. Sampai seperti itu Islam mengajarkan. Makanya ibu-ibu kalau sampai kenyang, kalau orang tuanya enggak diperhatikan, itu pasti dijamin masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Naam. Nah, kalau perkaranya perkara yang tidak mengandung perkara yang mengandung kedurhakaan kepada Allah, jangan ditaati. Li'anna Allah lam ya'dan. Karena Allah enggak pernah memberikan permakluman, izin ayyuta'a makhluk fi ma'siyatil khaliq jalla wa ala, untuk mentaati makhluk siapapun mereka, apapun kedudukannya, dari negeri manapun dia, kalau isi perintahnya maksiat kepada sang khaliq Allah jalla wa ala. Wa inna ma yuta'a fi ma ata'a Allah jalla wa ala fihi alam nahwil ladhi ya'ti. Ketaatan hanya bisa diberikan dalam rangka mentaati Allah yang maha mulia lagi maha tinggi. Jadi ulama manapun, umara manapun, kalau perintahnya berisi tentang kedurhakaan kepada Allah, dipatuhi, pelakunya jatuh dalam kategori syirik. Pelakunya disebut apa? Musyrik. Sehingga kana syekh rahimahullah ta'ala yubayyinu anna ta'a min anwa'il ibadah. Harus dipahami dengan baik, ketaatan itu ibadah. Sekali lagi, yang namanya ketaatan itu masuk dalam kategori jenis ibadah. Ibu taat kepada suaminya berarti ibu beribadah kepada Allah. Tapi pada perkara-perkara yang cocok dengan syariat Allah atau yang tidak melanggar syariat Allah. Bal inna ta'ata fi tahlili wa fi tarimi ya makna ittikhadul arbab. Bahkan sesungguhnya ketaatan dalam masalah menghalalkan dan dalam masalah mengharamkan sesuatu yang datang dari ulama yang tidak datang dari Allah, itu sama dengan menjadikan mereka Tuhan-Tuhan selain Allah. Saya menyebut dengan istilah Tuhan ini untuk mudah dipahami ya Bu, sebab sebenarnya sebutan Tuhan ini gak tepat. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, Tuhan itu diambil dari bahasa Sanskerta, maknanya kepala para dewa. Dan jadi kurang tepat sebenarnya. Tapi karena orang Indonesia bisanya memahami Tuhan, ya sudah Tuhan. Kecuali ibu sudah sepakat kita sebut Rob Ustaz. Tidak lagi dengan apa? Nah, baik. Sepakat ibu? Baik. Jadi, sesungguhnya ketaatan dalam masalah menghalalkan dan mengharamkan ini terhadap para ulama yang tidak sesuai dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, berarti telah menjadikan mereka sebagai Rob selain Allah tabaraka ta'ala. Kama qala Allah ta'ala, seperti yang Allah katakan dalam surah At-Taubah, ittakhadu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam. Mereka ittakhadu, telah menjadikan akhbarahum wa ruhbanahum, pemberi kabar dan pendeta mereka, rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka itu, arbaban, sebagai rob-rob min dunillah selain Allah. Wal Masih bin Maryam, mereka juga menjadikan Al-Masih putra Maryam itu sebagai rob selain Allah. Padahal ibu-ibu, kalau ditanya kepada orang Nasrani, tunjukkan satu aja ayat dari Injil yang mengatakan Isa itu anaknya Allah, enggak akan ketemu. Dalam Injil itu enggak akan ada ayat yang menyebutkan bahwa Isa anak Allah, enggak ada. Jadi mereka itu mengada-ngada. Yang adalah Isa ibnu Maryam. Isa itu adalah anaknya Maryam. Nanti insya Allah akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian kata beliau, babu man atal ulama wal umara. Adapun keucapan judul yang mengatakan bab tentang mentaati ulama dan umara, al ulama wal umara hum ulul amri. Ulama dan umara itu dalam bahasa Islam disebut dengan ulul amri. Mereka adalah orang-orang yang diserahkan urusan-urusan kaum muslimin agar keadaan kaum muslimin menjadi baik. Jadi ulul amri itu artinya kaum atau seseorang yang diserahi urusan kaum mukminin agar urusan kaum mukminin menjadi baik. Yang ngatur urusan kaum mukminin. Kalau umara yang menjelaskan, menjebloskan ke penjara, menangkap orang. Kalau ulama yang menerangkan kenapa ditangkap, kenapa dipenjara, seberapa jenis hukumannya, ini tugasnya siapa? Ulama. Dan dua ini tidak bisa dipisahkan. Anda lihat, Yahudi ingin memisahkan ini. Saya tahu muslimin itu kekuatannya ada dua perkara ini. Bila ulama telah bekerja sama dengan apa? Umara, pemimpin kaum muslimin. Tapi yang terjadi bagaimana? Ulama dipisahkan daripada umara. Umara dibuat membenci para ulama. Lihat sekarang negeri-negeri Islam yang ada, umaranya itu menangkapi ulamanya. Sahih amna? Kecuali di negeri-negeri yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Di Mesir saja coba lihat ini. Ulamanya dimusuhi oleh umaranya. Orang-orang yang berada di bawah ulamanya mengompor-ngompori ulama untuk memusuhi siapa? Umaranya. Dan itu kenyataan yang terjadi sekarang. Di negeri kita pun begitu. Ustadz-ustadznya digosok-gosok supaya mengeluarkan fatwa membenci pemerintah. Pemerintahnya juga semakin benci kepada siapa? Ustadz-ustadznya, walhasil rusak. Yang tertawa Yahudi sama Nasrani yang dipimpin oleh makhluk yang disebut iblis laknatullah alaih. Makanya ibu sekalian rahimakumullah, ulama dan umara ini adalah orang-orang yang diserahi urusan kaum mukminin. Nah, Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang yang beriman, taatilah olehmu Allah, taatilah olehmu Rasulullah, wa ulil amri minkum, dan ulil amri kalian. Coba ibu perhatikan ayat itu. Kalimat atiunya ada pada kalimat Allah dan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatilah oleh kalian Allah. Wa atiur rasul, dan taatilah kalian. Kemudian enggak diulang lagi kalimat atiunya, langsung wa ulil amri minkum. Mengapa? Karena itu menunjukkan taat kepada ulil amri sama dengan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi menyebutkan man ata'a umara'ahum faqad ata'ani. Siapa yang dia taat kepada pemimpinnya atau umaranya, dia taat kepadaku. Yaitu kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama, para ulama berkata, ulul amri yasmulu man lahul amru fi hayatin nasi fi dinihim wa humul ulama wa fi dunyahum wa humul umara. Disebut umma ulul amri adalah setiap orang yang mencakup jenis manusia yang mengurusi hajat hidup orang lain. Hajat hidup manusia, baik dalam urusan agamanya maupun dalam urusan dunianya. Urusan agamanya disebut ulama, urusan dunianya disebut pemerintah atau umara. Wa qad qala jalla wa ala, Allah mengatakan wa ulil amri minkum wa lam yukarriru fi lata'ah. Allah mengatakan dan taatilah ulil amri kalian, itu tidak dengan menambahi kalimat ati'u. Kata Ibnu Qayyim, dalla hadha ala anna ta'ata ulil amri laisa istiklalan wa innama yuta'una fi ta'atillahi wa rasulih. Ini menunjukkan ketaatan kita kepada umara atau ulil amri, baik ulama maupun pemerintah, itu bukan bentuk ketaatan istiklalan, tapi ketaatan yang sifatnya ditinjau dari sisi ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau umaranya itu patuh kepada Allah dan Rasulnya, atau urusan yang diperintahkannya tidak bertentangan dengan isi Al-Quran dan Sunnah, ya ditaati. Apa contohnya umat? Apa contohnya? Berkendara, memakai apa? Helm. Nah, itu mentaati umara. Bertentangan enggak dengan isi Al-Quran pakai helm? Enggak. Atau berkendara menggunakan safety belt. Bertentangan enggak dengan isi Al-Quran, ibu-ibu? Nah, kalau ibu-ibu sudah ditetapkan ketentuan pengendara mobil pakai safety belt, kemudian enggak mau pakai safety belt, itu enggak taat sama umara. Kalau enggak taat sama umara, padahal itu perkara yang tidak bertentangan dengan isi Al-Quran, berarti dia enggak mungkin taat sama Allah dan Rasulnya. Faham, ibu-ibu? Jadi jangan diremehkan. Lampu merah harus apa namanya? Kecuali darurat saat mau ke rumah sakit gitu ya. Nah, ya sudah khair, barakallahu fiik. Naam kadzalik. Fa idza umiru bi maksiatin fa innahu la ta'ata li makhluqin bi maksiatil khaliq. Maka kalau umara-umara itu mengajak kepada perkara yang mengandung maksiat, jangan ditaati. Karena enggak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada. Di Jogja, masyarakatnya ketika terjadi gempa itu suruh bikin sayur 7 rupa. Ya asem, ya lodeh, ya semacam-macam lah begitu. Nah yang kayak begini enggak ditaati. Karena jenis ketaatan yang seperti itu termasuk dalam kategori apa? Syirik. Sahih? Taib, kadali. Kalau ibu-ibu diperintahkan untuk nanam bunga atau pohon di depan rumahnya, ditaati atau tidak? Iya, karena enggak bertentangan. Boleh. Tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Wal umuri ijtihadiyyati allati laisa fiha nassun minal kitabi was sunnah fa innahum yuta'una fi dhalika li anna Allah 'adina bihi. Adapun urusan ijtihadiyah yang enggak dijumpai nasnya dari Quran maupun sunnah, ini boleh diikuti. Karena memang Allah memerintahkan hal itu. Walima fi dhalika minal masalil mar'iyati fi syara'. Dan juga masuk dalam kategori ini hal-hal yang mengandung kemaslahatan untuk urusan hajat hidup manusia secara umum. Ya berarti ditaati. Wallahu a'lam bishawab. Ya banyak perkara-perkara mengandung kebaikan seperti masuk sebuah negeri harus menggunakan apa? Paspor atau visa. Ya jelas itu ditaati. Nah, di Saudi Arabia ditetapkan wanita bekerja wajib membawa apa? Mahram. Sebenarnya sudah ketentuan itu, Ibu. Di Saudi itu ketentuannya tertulis tegas, wanita yang bekerja di Saudi itu harus ada apa? Mahramnya. Cuman enggak tahu kenapa orang Indonesia ini masyaallah. Karena orang Indonesia ini sakti, bisa bikin surat mahram. Keterlaluan memang. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Itu jangan diikuti yang itu, karena jelas melanggar syariat itu. Adapun ucapan fitahrimi ma'alallah, perhatikan kata beliau, dalam masalah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, yakni fitahrimil amr alladhi halallah, yaitu mengharamkan perkara yang jelas-jelas Allah katakan haram. Contohnya apa, Ibu? Mengharamkan perkara yang jelas Allah katakan halal. Sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, diharamkan oleh manusia, apa contohnya? Sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dihalalkan oleh manusia, apa contohnya? Dihalalkan oleh Allah, diharamkan oleh manusia. Padahal Allah mengatakan halal. Allah katakan halal. Tapi manusia mengharamkannya, apa contohnya, Ibu? Menikah, halal atau haram? Nikah halal atau haram, Ibu? Halal. Menikah hukumnya? Tapi ada di antara manusia yang tidak mau menikah. Karena mereka menganggap tingkatan tertinggi manusia itu kalau sudah meninggalkan nikah. Ya, apa namanya, rahib-rahib dan semisalnya. Mereka tidak mau menikah. Itu jelas haram hukumnya. Bihai sunnah ta'alal fisyara fayharimuna. Syariat mengatakan halal, mereka mengharamkannya. Ayharimul alim. Atau contohnya seorang ulama yang mengharamkan sesuatu yang halal. Ayyuhal amir, atau pemerintah mengharamkan sesuatu yang halal. Contohnya, maaf ini tidak bermaksud menyinggung para wanita, tapi hanya untuk memberikan contoh. Menikah lebih daripada satu halal atau haram? Tapi di sebagian tempat pemerintah melarang pegawainya nikah lebih daripada? Ya atau tidak? Ibu-ibu setuju enggak? Saya minum dulu kalau gitu, Bu. Sana. Musibah ya, Bu ya. Nah, berarti kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini apa namanya? Taib kadalim. Bentuk bagaimana seseorang itu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah tabaraka wa taala. Ada di antara manusia yang tidak mau makan daging. Tidak mau makan sesuatu yang dari hewan. Telur gak mau, susunya gak mau, dagingnya gak mau. Cuman makan apa namanya? Yang mereka menyebut kaum vegetarian. Padahal masya Allah, Allah katakan waja'alna lakumul ardo jami'ah, kami jadikan bumi ini untuk kalian, isi bumi ini untuk manusia. Daging itu halal bagi manusia, tapi mereka tidak mau makan daging, tidak mau makan ikan, tidak mau minum susu, tidak mau makan telur. Itu sama dengan mengharamkan. Jadi makna mengharamkan tidak harus berkata saya haramkan ini, tidak. Tapi dia tidak mau memakan sesuatu yang halal tanpa ada sebab yang syar'i, itu dianggap mengharamkan. Kecuali ada sebab syar'i. Kenapa enggak mau makan telur? Saya alergi. Menurut dokter enggak baik bagi saya. Itu bukan mengharamkan, ada sebab syar'i. Fahim dong? Nah, kadari. Demikian. Fayuti'uhun nas, akhirnya manusia mengikuti mereka. Wa hum ya'lamun annahu halal, padahal manusia tahu itu hukum asalnya adalah halal. Lakin yuti'unahu fit tahrim, tapi mereka mentaati pengharaman yang dilakukan para ulama karena takut dan semisalnya. Wa misalu annallaha ahalla aklal khubz fa yaquluna al khubz haram alaikum dinan fala taquluhu tadinan wa yuharrimunahu li ajli dhalik fa in ata'um kana dhalika ta'atu lahum fi tahrim ma'allah fa huwa musyrik. Contohnya Allah menghalalkan al khubzu, tahu khubzu ibu, roti yang tipis itu biasanya dimakan sama yogurt kalau orang Arab. Roti yang tipis yang di Arab itu ibu, kalau kena angin sebentar aja jadi keras dia. Namanya khubz. Bisa dimakan pakai daging, bisa dimakan pakai yogurt dan sebagainya. Namanya khubz. Itu kan halal. Tapi diantara syekh-syekh sufi mengatakan jangan makan khubz. Jadikan bagian daripada agama, kalau kamu mau sampai kepada derajat ma'rifat, jangan makan khubz. Maka mereka enggak mau makan. Berarti mereka mentaati ulama dengan cara mengharamkan yang dihalalkan oleh musyrik enggak? Musyrik. Jatuh dalam perbuatan syirik. Nah, kan ada sebagian orang masya Allah datang kepada seorang tuan guru, dia berkeluh kesah tentang rumah tangganya. Tiba-tiba tuan guru berkata, kuncinya jangan makan pisang 40 hari. Apa hubungannya coba ibu? Tahu pisang 40 hari ibu? Pisang yang kecil-kecil itu loh. Nah itu, jangan makan pisang itu kalau kamu mau suamimu bisa taat kembali. Kalau kamu makan, ini kan syirik ini. Pisang itu halal hukumnya. Tidak ada para ulama yang menyebut, tidak ada nas dari Quran maupun hadis yang mengharamkannya, tidak ada. Nah, uang itu halal atau haram ibu? Uang hukumnya apa? Halal. Gambar hukumnya haram atau halal? Gambar makhluk ibu, perhatikan. Gambar makhluk hidup haram atau halal? Lah kalau uang ada gambar makhluk hidupnya, halal atau haram? Coba ibu, halal atau haram? Gak ada ulama yang mengatakan haram, gak ada. Menggunakan uang itu untuk alat jual beli tidak haram. Faham? Tapi kalau ibu tempel di dinding supaya kelihatan gambarnya itu, ini yang haram. Karena haramnya dari sisi apa? Gambar makhluk, makhluk hidupnya. Tapi sebagian orang sekarang sudah mengatakan haram menggunakan uang kertas. Mulai kemudian mereka kita kembali kepada yang sunnah. Benar maksudnya, kembali menggunakan dinar dan gak mau lagi pakai uang kertas dan sebagainya. Tapi ini salah tempat. Tidak sesuai dengan keadaannya. Dia gak boleh mengharamkan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham kan? Kain yang bergambar atau kain yang bercorak, kalau gambarnya gambar makhluk hidup, boleh gak ibu dipakai untuk baju dan sebagainya? Boleh tidak? Kalau dibuat keset boleh gak? Boleh. Berarti ternyata tingkat keharaman sesuatu juga dipilih dengan syariat. Buktinya Nabi pernah memakai Nabi pernah melihat Aisyah itu memakai tirai yang ada gambar burungnya. Maka Nabi memerintahkan agar diturunkan. Lalu oleh Aisyah dibuat untuk alas kaki. Nabi tidak melarangnya. Karena tempatnya di tempat yang hina, di bawah. Faham maksudnya ibu? Nah, ini contoh. Jangan sampai kita mengharamkan dengan gampang. Ya, sebagian kaum muslimin pada hari ini tidak mau minum soft drink. Kalau alasannya karena kesehatan, makul. Masalahnya mengatakan haram. Ditanya, kenapa haram? Jawabannya gampang. Produknya Yahudi. Hanya karena produk Yahudi lalu dikatakan apa? Haram. Nah kalau begitu keadaannya, bagian yang mana di negeri kita ini yang bukan produk Yahudi, Bu? Bagian yang mana yang bukan produknya orang kafir? Mobil produknya orang kafir semua. Orang Islam gak ada yang memproduksi mobil. Sepeda motor produksinya orang, sampai sepeda ontel juga produksinya orang kafir. Sendalnya ibu produksinya siapa? Ya usah diproduksi asli nih Cibaduyut. Nah, lemnya dari siapa? Yahudi. Sorry, mau transfer pembeliannya, transfernya menggunakan bank-bank yang itu produknya. Masya Allah, kalau kita mengharamkan hanya karena sebab alasan produknya Yahudi, ya kita jangan hidup di. Nah, faham maksudnya ibu sekalian? Nah, makanya kita nggak boleh mengharamkan sesuatu yang tidak jelas nasnya. Al-tahlil maharama, sebaliknya kata beliau menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, yakni ahallu ma yu'lamu anna Allah haramahu, menghalalkan yang jelas-jelas dikatakan oleh Allah haram. Haramallahu al-khamra, misalnya Allah mengharamkan apa? Khamr. Apa itu khamr? Minuman yang, apakah hanya minuman saja? Al-khamr itu artinya kullu, segala sesuatu. Idza syarabahu rajulun, kalau seorang itu meminumnya, askara aklu, akalnya itu hilang, tertutupi. Jadi setiap yang memabukkan disebut dengan khamr. Berarti tidak hanya minuman yang kita kenal dalam bentuk cair, tidak. Tapi kalau bentuk obat-obatan yang memabukkan juga disebut dengan khamr. Al-hasis, hasis itu ganja. Memabukkan tidak, Ibu? Wallahu a'lam. Gitu ya, Bu. Jelas dia memabukkan dan dia menimbulkan ketagihan, ini hukumnya apa? Khamr. Lihat pemuda-pemuda mulai protes mengatakan ganja itu, ada yang membela ganja, katanya ganja ada manfaatnya. Kita katakan ya setiap yang diciptakan oleh Allah ada manfaatnya. Jangankan ganja, maaf. Baul, tahu baul, Ibu? Air kencing ada manfaatnya enggak? Ada. Air kencing ada manfaatnya kan, Ibu? Akan tetapi apakah halal atau haram? Haram. Tidak mesti setiap sesuatu yang mengandung manfaat kemudian dikatakan haram, tidak. Kadang Allah mengharamkan sesuatu itu karena mudaratnya jauh lebih banyak. Khamr itu ada manfaatnya, tapi kemudaratan yang ditimbulkannya jauh lebih besar. Maka diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala. Haram Allah hamra fa'allahu Allah ulama au ahallahu Allah umara, faman atal aliman au amiran fi i'tiqadi anna al-khamra halalan, anna al-khamra halalun wa huwa ya'lamu anna haramun wa anna Allah harrama faqad ittakhadha rabban min dunillahi jalla wa ala. Barang siapa mentaati ulama ataupun umara yang menghalalkan khamr yang hukumnya haram sembari berkeyakinan dia halal baginya karena fatwa ulama atau umara, sesungguhnya dia telah menjadikan ulama dan umara itu rab selain dari Allah jalla wa ala. Di zaman sekarang khamr sudah banyak modifikasinya dan itu tetap hukumnya apa? Haram. Termasuk khamr ini, anggur cap orang tua itu termasuk khamr. Enggak boleh untuk campuran apa itu namanya? Jamu enggak boleh. Enggak boleh benar sekalian. Ya. Nah. Apa sih khamr itu lebih jelasnya? Kata Umar, khamr itu perasan segala macam buah. Bisa gandum, bisa kurma, bisa anggur. Segala perasan buah yang disimpan dalam kadar waktu tertentu kemudian berubah sifatnya. Maka disebut dengan apa? Khamr. Kayak ibu kalau bikin jus mangga, kemudian disimpan lalu berubah masam, berubah menjadi sesuatu yang terasa sengir dan semisalnya, itu menjadi khamr. Hati-hati ya. Nah, arak masuk khamr atau bukan? Iya, arak masuk apa? Khamr. Apa namanya bahasanya, Ibu? Biasanya untuk masak itu apa namanya itu? Hah? Ah, begitulah. Itu dia. Itu enggak boleh, itu hukumnya khamr. Haram hukumnya. Semua yang semisal itu khamr. Terus apa? Rum. Rum itu memabukkan tidak, Ibu? Kalau dimakan banyak memabukkan atau tidak? Ya kalau memabukkan maka dia hukumnya apa? Khamar. Nah. Dan hal-hal yang semisal daripada itu. فَبِهَذَا الْبَابُ كُمُنْ وَشَرْتٌ فَلُكْمُ قَوْلُ فِي آخِرِ فَقَدِتَخَدَهُمْ أَرْبَابًا وَهُوَ جُزْءٌ شَرْتٌ وَشَرْتُ قَوْلُ مَنْ أَطَعَ الْعُلَمَا وَالْأُمَرَى. Jadi pada bab ini ada bab yang menjelaskan tentang hukum dan syarat. Apa hukumnya? Hukumnya ucapan فَقَدِتَخَدَهُمْ أَرْبَابًا. Apa syaratnya? مَنْ أَطَعَ الْعُلَمَا وَالْأُمَرَى. Siapa yang mentaati ulama dan umara pada perkara yang menyelisih syariatnya Allah, berarti dia telah menjadikan ulama dan umara itu sebagai apa? Rabb selain Allah tabaraka wa ta'ala. Wal arbab. Apa itu arbab? Arbab jamak dari Rabb. Jamak dari Rabb. Apa itu Rabb? Rabb dan ilah itu dua lafad yaftariqani idajtama. Kalau dikumpulkan jadi satu, maka dia maknanya berbeda. Tapi kalau dipisahkan, ya jelas Rabb itu adalah ilah. Ilah itu adalah Allah Ta'ala. Rabb itu artinya as-sayyidul malikul mutasarrifu fil amri. Sayyid atau malik yang mutasarrif fil amri. Apa artinya itu, Ibu? Sayyid atau tuan atau malik atau raja yang dia berkuasa mengubah-ubah segala perkara sekehendaknya. Itu disebut dengan, gak mungkin manusia, pasti Allah Ta'ala yang bisa mengubah siang menjadi malam, kemudian kebalikannya. Yang bisa mengubah yakni bencana menjadi musibah menjadi barakah, itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau sebaliknya, nikmat menjadi bencana, itulah Rabb Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ilah, sedangkan ilah itu artinya al-ma'bud. Ilah itu artinya sesuatu yang diibadahi. Saya ulangi, Rabb itu maknanya zat yang berkuasa memaling-malingkan sesuatu. Ilah artinya sesembahan atau sesuatu yang diibadahi. Nah, pertanyaan berikutnya buat ibu-ibu, ibadah itu apa? Ini sudah pembahasan di awal-awal nih, Bu. Bab 1 kita sudah bahas apa itu ibadah. Ibadah itu apa, Ibu? Sahih. Segala perbuatan yang disukai oleh, sempurnakan. Siapa yang bisa menyempurnakan apa itu ibadah? Sebutan untuk segala sesuatu yang disukai dan diridhoi oleh Allah. Min qaulin au fi'lin. Berupa perkataan maupun perbuatan anggota badan. Zahiratan wa batinatan. Baik terang-terangan maupun yang tersembunyi. Disebut dengan ibadah. Berarti tawakal masuk dalam kategori ibadah. Ta'ah itu termasuk kategori ibadah. Ketaatan termasuk kategori ibadah. 6. Penulis ditanya, apa sih beda antara ilah dengan Rabb? Apa bedanya ilah dengan Rabb? Seperti firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 80, "Wa la ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun." Wala ya'murukum, dan dia tidak memerintahkan kalian antatakhidu, agar kalian itu menjadikan al-malaikah, para malaikat, wan nabiyyin, dan nabi-nabi arbaban, sebagai apa? Rob-rob. Ya'murukum, apakah dia memerintahkan kalian berkufri terhadap suatu perkara kekafiran? Ba'da id antum muslimun, setelah kalian itu menjadi seorang muslim. Di ayat yang lainnya surah At-Taubah 31 Allah mengatakan ittaqadu akhbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan pendeta dan raib-raib mereka rob-rob selain daripada. Apa itu rob? Makna rububiyah. Kalau begitu apa artinya rububiyah di sini? Ar-rububiyah unna bi makna al-uluhiyah. Kalau dalam ayat ini, maka makna rububiyah di sini adalah maknanya uluhiyah. Makin bingung sudah ibu-ibu ini. Ya, Bu, ya. Makna Rabb di sini berkaitan dengan masalah peribadatan. Jadi ketika mereka ditaati, sedangkan apa yang ada pada mereka itu sesuatu yang menyelisih dari syariat, mereka itu berarti mentaati Rabb-Rabb selain Allah Ta'ala. Makanya dicontohkan dalam buku Anda itu, Adi bin Hatim, di saat Nabi membacakan ayat ini, maka Adi berkata, inna lasna na'budum, kami. Ini ketika Adi masih, dulunya ketika dia belum masuk Islam, dia mengatakan, orang-orang kami dulu, gak ada kok yang menyembah pendeta, gak ada kok yang menyembah rahib, gak ada yang sujud sama rahib, pendeta gak ada. Fa'adiyu fa'imam min kalimati arbaban al-ibadah. Kenapa? Karena Adi memahami makna Rabb di sini artinya sujud, rukuk, menyembah. Tapi Nabi SAW mengatakan, alaisa yuharrimuna, tidakkah kalian menjumpai mereka mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah? Lalu kemudian manusia mengikutinya. Kata Adi, kalau itu benar. Kata Nabi, kalau begitu mereka telah menjadikan pendeta-pendeta itu Rabb selain Allah. Nah, ini peringatan buat kita itu. Kita sering menjadi fanatik kepada seseorang. Ini nasihat buat ibu-ibu. Gak boleh fanatik, taklid kepada orang per orang itu gak boleh. Siapapun mereka itu. Tidak itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tidak itu Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad. Apalagi selainnya. Ibu gak boleh fanatik kepada Abdurrahman, Nur Qomari, Rafi'i. Gak ada. Siapa mereka ini? Faham maksudnya ibu? Abangnya ditimbang, ucapannya ditimbang dulu. Ini perkataannya sesuai syariat enggak? Kalau perkataannya menyisi syariat, ya tinggalkan saja. Kita hidup di satu negeri di mana sebagian manusia fanatik kepada mazhab Syafi'iyah. Bahkan mayoritas orang di negeri kita ini mengatakan mazhabnya apa? Padahal ketika ditanya siapa Imam Syafi'i, enggak tahu. Kitab tulisannya apa, enggak faham. Apa dari mana kamu dapatkan ucapan Imam Syafi'i? Katanya, walhasil mereka tidak punya ilmunya. Nah, ini termasuk menjadikan rob selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya pernah menjumpai seseorang ketika selesai sholat subuh, dia sujud sahwi 2 kali. Ketika teman-teman sudah pergi semuanya, saya berhajat dengan dirinya untuk berbicara. Awalnya ia keberatan, tapi saya katakan saya ada hadiah buat Anda. Kemudian dia tertarik, hadiah apa itu? Saya buka buku, tapi saya ingin bertanya 2 perkara. Perkara yang pertama saya tanyakan nama dia siapa. Lalu dia sebutkan. Perkara yang kedua saya bertanya mengapa dia sujud sahwi. Maka dia berkata, saya menjumpai imamnya tidak kunut. Imamnya tidak kunut. Maka saya sujud sahwi. Lalu saya tanya, seseorang itu disebabkan untuk sujud sahwi, apa sebabnya? Dia berkata, kalau gitu 3 dong pertanyaan Anda. Lalu saya katakan kepada dia, kalau boleh lebih, saya minta lebih. Akhirnya dia pun mengizinkan. Kata dia, sebab-sebab sujud sahwi itu kalau seseorang meninggalkan perkara yang wajib di dalam sholat, bukan dengan sengaja. Lalu saya tanya, lalu Anda tadi tidak berkunut sengaja atau tidak? Dia mengatakan, ya karena ngikuti imam dan sengaja saya lakukan karena ikut imam. Berarti harusnya bukan sujud sahwi. Harusnya bagaimana ibu? Diulang sholatnya karena sholatnya batal. Kan sujud sahwi itu terjadi karena seseorang itu melakukannya karena lupa. Faham ibu? Nah, lalu kata dia selanjutnya, ya kan ini saya terpaksa. Baik, kalau saya terpaksa, hukum kunut apa? Maka dia mengatakan wajib. Lalu saya tanya, ulama mana yang mengatakan wajib? Dia berkata Imam Syafi'i. Kebetulan saya bawa iPad, ada kitab Al-Um. Ini ada kitab Al-Um. Colong cari halaman berapa. Kalau Anda enggak bisa, saya akan carikan, sebutkan aja, nanti saya bacakan bahasa Arabnya. Dia tidak bisa juga. Lalu kata dia, mazhab Syafi'i. Lalu saya tanya lagi, mazhab Syafi'i yang mana? Imam Nawawi, kitab Majmu' Shalih Al-Madzhab ada dalam buku saya. Ada dalam iPad saya. Mau kitabnya Ibnu Katsir juga ada dalam buku saya. Dia yang bermazhab Syafi'i. Ulama yang mana yang kau inginkan dari Imam Syafi'i? Karena tidak ada satu ulama Syafi'iyah pun yang mengatakan kunut itu wajib, tidak ada. Seluruh ulama Syafi'iyah yang mengatakan kunut itu cuma mustahab atau sunnah muakkad. Enggak sampai derajat apa ibu? Wajib. Lalu dia mengatakan guru saya. Lo guru kamu dari mana dapatnya? Ya katanya. Lalu saya katakan dengan ayat ini. Ittakhadu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka dahulu, orang di zaman Nabi dikatakan Allah telah menjadikan rahib, pendeta, ulama mereka sebagai Tuhan-Tuhan, Rob-Rob selain Allah Ta'ala. Dia berkata seperti Adi bin Hatim, oh kami tidak menyembah ulama kami. Lalu saya katakan, tidakkah engkau mengambil sesuatu yang tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulullah tentangnya kamu katakan halal, padahal Allah tidak mengatakan halal, atau Allah tidak mengatakan haram, engkau mengharamkannya. Lalu saya katakan kepadanya, itu tidak benar. Nah, ini gambaran kecil apa yang bisa kita ambil faedah ibu dan sekalian. Ternyata bahwa banyak di antara manusia itu ketika beragama, ternyata cara beragamanya karena ikut-ikutan. Sampai di sini belum mengapa. Yang jadi permasalahannya ketika datang nas yang jelas dan sharih kepada dirinya, dia tolak. Ini jadi masalah. Taklid itu boleh enggak, Ibu? Umat, taklid itu boleh atau tidak? Jangan-jangan ibu-ibu enggak tahu taklid itu apa? Taklid itu apa, Ibu? Taklid itu mengikuti seseorang tanpa mengetahui apa dasar hukumnya. Menyandarkan urusannya kepada seseorang, dia enggak tahu, pokoknya begitu. Kalau kata orang Jawa, wis pokoi gitu ya. Nah, maka ibunda sekalian rahimani wa barakallah, taklid itu ada dua, ada yang mubah dan ada yang haram. Taklid itu mubah bagi orang yang tidak punya ilmu alat. Orang di kampung-kampung, di desa-desa baca tulis enggak bisa. Suruh hafal Al-Fatihah aja 3 bulan baru hafal Al-Fatihah nih, Bu. Dan saya mengalami ini. Kami pernah mengajarkan surat An-Nas kepada suku Sake di apa namanya di Sumatera. Itu Masya Allah berbulan-bulan baru hafal. Kula'udu birabbin nas, hafal hari itu selesai sholat kita suruh ngulang, lupa. Yang diingat sama dia, ini waktunya untuk bikin apa? Baju dari kulit apa? Dari kulit kayu. Nah, manusia kayak begini dia taklid. Taklid dalam keadaan seperti ini dan mengapa? Kita dalam mensahihkan dan mendhaifkan hadis taklid, iya toh? Hadis ini sahih menurut siapa? Imam Bukhari. Menurut siapa? Imam Muslim. Menurut siapa? Albani. Kan begitu, Ibu. Taklid yang seperti ini boleh. Yang enggak boleh ketika datang penjelasan nas Quran maupun sunnah kemudian dia tidak mau mengikuti nas itu, ini taklid yang haram. Ketika sudah diterangkan kunut dalam salat subuh itu enggak wajib, ini alasannya, ini dalilnya, ini ucapan bahwa kalau tetap berpendapat, enggak, tetap saya memilih perkataan guru saya. Ini yang telah dianggap menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Hati-hati. Taklid yang seperti itu bisa menjatuhkan pelakunya dalam perbuatan syirik. Oleh Ibu, kan kadang demikian orang-orang diberitahu, ah kamu masih kecil, ah kamu baru kemarin sore. Padahal kita sudah bacakan ayatnya, hadisnya, dan semisalnya. Naam. Wallahu ta'ala alam bisa. Berarti, hadis ini jelas, maaf. Hal ini telah menunjukkan kepada kita, seperti sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala sebagai dalil pertamanya. Yusiku antanzila alaikum hijaratan minas sama. Akulu kala Rasulullah s.a.w. wa takuluna kala Abu Bakr wa Umara. Hampir-hampir saja diturunkan oleh Allah hujan dari langit berupa batu-batuan. Hampir saja Allah turunkan hujan batu dari langit kepada kalian. Ketika aku berkata, Rasulullah bersabda, kalian lawan dengan berkata. Tapi Abu Bakar dan Umar berkata. Paham maksudnya Ibu? Ucapannya Nabi dilawan dengan ucapannya Abu Bakar dan Umar aja. Itu enggak boleh. Apalagi yang selainnya. Dahulu ada seorang lelaki yang dinasihati oleh sahabat Zaid bin Sabit, la tatrukun nisa hukum lailan, jangan ketuk pintu rumahmu di tengah malam. Maksudnya kalau ada orang safar, dulu kan belum ada alat komunikasi, Ibu. Nabi melarang kaum muslimin itu kalau pulang tengah malam diketuk pintu rumahnya, enggak boleh, ditunggu sampai subuh baru diketuk. Itu syariat. Tapi lelaki ini mengatakan, la atruku baba imraati, aku tetap mau ketuk rumah-rumahku sendiri, kata dia. Ya, kemudian Zaid bin Sabit berkata, wallahi demi Allah, ma astadillu fi atrafi kana baini wa bainaka fi atrafi wahidatin baini wa bainaka, sampai kapanpun aku enggak mau lagi duduk satu atap dengan kamu. Gara-gara dia menolak hadisnya Nabi. Ternyata dibuktikan oleh Allah, maaf Ibu-ibu. Walau laki ini tidak lama kemudian dia safar pulang tengah malam, Allah hukum. Apa hukumannya? Dia jumpai na'udzubillah wanitanya atau istrinya berbuat nista dengan orang lain. Itu hukuman orang menentang apa? Menentang apa, Ibu? Hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami mengalami ketika di Jogja. Kami pakai celana yang cingkrang kemudian diejek di masjid ini, Ibu. Dia jadi panggil, mas ini mas, di Jogja ini lagi musim apa namanya panas, kok pakai celana di atas, gak akan banjir Jogja mas, begitu. Lalu saya bacakan hadisnya, saya bacakan ketika itu di apa namanya di daerah Kaliurang di masjid tertentu. Apa dia mengatakan, ah itu kan hadis, hadis itu juga belum tentu benar kok, kata dia. Kami pun berkata, mudah-mudahan Allah memaafkan dosa saya dan dosa Anda. Dia keluar naik motor, baru berjalan beberapa meter tabrak oleh apa namanya sepeda motor dari arah samping yang kencang, patah kakinya. Sejak saat itu maka celananya di atas. Lalu saya kunjungi bersama teman saya, lihat ini hikmahnya pakai celana apa di atas mata kaki. Ketika menolak apa itu, Ibu? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi enggak boleh kita itu mempertentangkan syariatnya Allah dengan sesuatu yang datang dari selain syariat Allah tabaraka wa taala. Tidak ada di muka bumi ini manusia yang bisa keluar dari syariatnya Allah. Faman taqada anna ba'dhan nasi yasiu an yasiahul khuruj an syariatin Nabi Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad kafar. Barang siapa menganggap ada manusia yang boleh keluar dari syariatnya Rasulullah dalam makom yang tertentu, dia kafir hukumnya. Karena ada orang beranggapan, oh kalau manusia pada tingkatan tertentu udah enggak pakai syariat lagi, kan begitu ya, Bu ya. Karena ada kelompok yang mengatakan manusia itu tingkatannya syariat, ma'rifat atau hakikat, kemudian ma'rifat. Syariat, hakikat, ma'rifat. Kalau sudah ma'rifat, kata mereka, sudah enggak pakai syariat. Agamanya menurut akalnya. Sehingga kalau sholat menurut dia, sudah sholat, sudah. Berangkat dulu ketemu dia main catur, sudah sholat pak? Sudah sholat. Pulang dari sholat dulu masih di situ, sholat asar pulang masih ditanya, sudah sholat? Sudah. Ketika dia, kapan sholatnya? Lalu dia berkata, beda sholat saya dengan Anda. Subhanallah. Kita itu kalau sholat pakai ruku dan sujud, kalau dia pakai skak ster itu, Ibu. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ini contoh. Hadal hadis rawal imam Muhammad bisnadin sayi wa isnadu an abdirazzar an ma'mar an taus an ibni abad au nawi dalika faqad dhakar isnadu syekhul islam bitamiyah fi maudil fil fatawa binasi fadakar isnadu walmatanu ghalibul ladina haraju kitabu tawhid kaluhinna hadal athar la asallahu bihadal labdi. Yang jelas dia menjelaskan bahwa ini adalah hadis yang sanatnya yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di sanatnya sahih. Riwayat ini menjelaskan dengan tegas ancaman manusia menolak sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu Abu Bakar pernah berkata, langit mana yang aku harus bernaung dan bumi mana yang aku harus berpijak bila aku menjumpai perkataan Rasulullah kemudian aku tinggalkan begitu saja. Sampai-sampai Imam Syafi'i ia pernah berkata ketika dia menyampaikan sebuah sunnah, kemudian muridnya berkata, wahai imam, ya tentang apa sunnah yang berbunyi al-haya'u minal iman, rasa malu bagian daripada apa? Iman. Kata muridnya, wahai imam, apakah engkau akan mengamalkan hadis ini? Maka wajah Imam Syafi'i memerah, sembari berdiri dia berkata, apakah engkau melihat aku menggunakan pakaian para pendeta dan keluar dari gereja? Apa maksudnya ibu? Apa maksudnya? Saya bukan Tuhan selain Allah. Saya bukan pendeta-pendeta yang berbicara mengatasnamakan Allah tanpa dalil. Maksudnya demikian, artinya menolak sunnah Nabi itu berbahaya. Dan sekarang itu kan manusia kalau ditunjukkan itu sunnah Nabi, apa katanya? Cuma sunnah. Sahih? Ya. Suaminya diberitahu, suamiku pakai jenggot. Atau suaminya berjenggot, malah ibu-ibu yang berkata, kenapa pakai jenggot? Suaminya bilang sunnah, istrinya bilang cuma sunnah. Enggak boleh. Jenggot ini hukumnya apa, Ibu? Jenggot hukumnya wajib atau sunnah? Iya, jenggot itu sunnah yang hukumnya wajib. Jenggot itu sunnah yang hukumnya wajib. Makanya ibu-ibu suaminya suruh pakai jenggot. Walaupun cuma 5 lembar gak apa-apa. Tetap dibiarkan apa? Panjang jenggotnya. Kan itu contoh dari sunnah Nabi SAW. Gak boleh ditolak. Gak boleh ibu mengatakan, kalau Abi berjenggot jangan dekat-dekat saya. Wah, gak boleh. Khawatir nanti turun hujan batu. Ya. Tunjian batu. Wallahu alam bisa. Taib kadalik. 6. Celana cingkrang itu sunnah atau wajib ibu? Iya. Celana cingkrang hukumnya. Celana cingkrang itu sunnah yang hukumnya apa? Wajib. Maksudnya minimal di mana ibu kain itu? Iya. Jangan melewati mata. Yang enggak harus tinggi-tinggi enggak? 6 demikian. Wallahu alam bisa. Makanya suaminya ibu sampai di rumah celananya dia apa? Disunnahkan gitu ya. Senahkan. Allah alam bisa. Barakallahu fikum. Wa wajah. Kemudian buat sekalian, rahimani wa Allah. Saya tutup penjelasan yang terakhir ini tentang kisah yang lainnya ketika Abdullah ibn Umar menyebutkan ada ucapan Rasulullah yang berkata idastaiqadha ahadukum min naumihi, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, fala yaghmisu aydihi fi ina'in, jangan dimasukkan tangannya langsung ke dalam bejana, hatta yaghsila salasamar, sampai dicuci 3 kali. Tiba-tiba lelaki itu berkata, ketika Ibnu Umar mengatakan fa innahu la yadri aina batat yadu, karena orang tidur itu tidak tahu di mana tangannya tidur. Tiba-tiba lelaki berkata, "Wa ana adri aina batat yadi, tangan-tanganku sendiri ya saya tahu lah di mana tidurnya." Kan model orang kayak begini banyak ya, Bu ya. Mana langsungnya. Ternyata Abdullah Ibnu Umar mengatakan, "Hadar, hati-hati dengan ucapanmu." Dia mengatakan, "La ala yakin enggak, pokoknya saya percaya saya bisa tahu di mana tangan saya tidur." Qadarallah, esok malamnya bangun subuh berkumpul manusia di rumahnya, naudzubillahi min dzalik. Maaf, ini dalilnya hanya saya sampaikan. Faqad dakhala dirahi ila duburi. Masuk sampai setengah dirah ke dalam duburnya, tangannya itu. Itu hukuman bagi orang yang apa? Menolak apa? Sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kaum muslimin malah sunnahnya Nabi. Sunnah makan sambil duduk. Sunnah makan menggunakan tangan yang kanan. Sunnah ketika mau masuk rumah apa? Bersiwa kalau ada. Ini nasihat buat ibu-ibu. Saya sudah sering sampaikan. Nanti kalau ibu-ibu bikin rumah, usahakan di depan rumah itu ada tempat khusus untuk apa? Bersiwa. Karena kebiasaan Nabi itu sebelum masuk rumah apa? Bersiwa. Bersikat gigi ibu. Sikat gigi. Bukan cuci kaki, sikat gigi. Sunnahnya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Naam kadzalik. Jangan ditolak, ya. Sunnahnya menunggu makanan agak apa terasa agak dingin, tidak boleh makan dengan keadaan panas. Karena justru kebanyakan ibu mungkin kalau makan cari yang panas. Jangan begitu, dibiarkan dingin sejenak, hangat-hangat begitu itu boleh. Naam kadzalik. Wallahu a'lam bishawab. Sunnah yang lainnya misalnya memakai minyak wangi. Ketika ibu-ibu di rumah pakai minyak wangi, itu sunnah. Di depan suaminya pakai minyak wangi. Itu sunnah. Baik. Sunnah bagi wanita di hadapan suaminya bersolek. Wanita itu di depan suaminya rajin-rajin bersolek. Kalau ada orang berkata, loh, wanita yang suka bersolek itu baik atau buruk? Kalau dia bersoleknya untuk suaminya, baik. Tapi tidak boleh berlama-lama di depan apa ibu? Karena ada jenis wanita, Masya Allah, solekannya setengah jam. Habis selesai bersolek, adzan, mengeluh dia. Enggak boleh, enggak boleh. Jadi menurut kalian ya bersolek yang wajar boleh dan itu disunnahkan. Di antara termasuk perkara yang sunnah menyegerakan tidur di waktu malam, bangun di tengah, dan banyak lagi hal-hal yang sunnah jangan diremehkan walaupun perkaranya dianggap kecil. Seperti sunnah makan mendahulukan buah dibandingkan yang lainnya. Ibu kalau makan sunnahnya buah dulu, jangan dibalik. Orang Indonesia kan kebalik, buah di belakang ya bu ya. Jadi yang benar itu makan itu buah, kemudian daging, kemudian baru selainnya. Ya kalau kita mau makan nasi lauknya ayam, itu yang benar makan buah dulu, kemudian makan ayamnya, baru nasinya. Kalau kita kan enggak ya Bu ya. Nasi campur buah, campur. Nah wajar kalau kemudian ya, apa namanya, naam kadzalik. Barakallahu fikum. Baik ibu-ibu, sampai di sini dulu sedikit yang mampu saya sampaikan. Kelanjutan bab ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.